Allah. Nama yang menunjuk pada dua hal sekaligus. Satu, sifat ketuhanan. Yang kedua, pusat penyembahan. Ya, sifat uluhiyah, ketuhanan, dan ubudiyah, penyembahan. Duanya ditemukan, kedua makna ini ditemukan dari Allah sendiri. Di Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, kata Allah. Apa makna Allah itu? Satu, la ilaha illa ana. Gak ada Tuhan kecuali saya. Itu sifat ketuhanan. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, gak boleh menuhankan yang lain. Jelas ya? Harus ke Allah saja. Gak bisa mengatakan lisannya semua agama sama. Kita menghormati, bedakan dengan penghormatan ya. Ingat. Ya, bedakan dengan penghormatan. Kita menghormati keyakinan orang lain. Gak boleh kita menyakiti. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh menghina. Ingat itu ya, tidak boleh menghina. Di Islam itu, menghina keyakinan orang, haram hukumnya. Mencela, haram, tidak boleh. Kita sudah tuntas dengan masalah toleransi itu, tuntas. Kita punya ayat, lakum dinukum. Maksa orang masuk Islam, tidak boleh. Ini sedang ada bencana misalnya. Wah, ada banjir bandang macam. Datang kita ke situ. Ya. Kemudian kita bikin makanan, karena butuh makanan pokok, kita buat di sini. Rumah RKM Musawarah bikin biskuit. Mereknya merek syahadat la ilaha illallah. Dengan harapan ketika dimakan langsung masuk Islam. Itu dosa, gak boleh. Ya, baik dari paksaan halus, apalagi kasar. Yang kasar itu ada. Dikasih obat yang dosisnya tinggi. Nanti minta lagi, harus pindah agama. Ya, kalau enggak dikasih obatnya. Itu pernah terjadi di beberapa tempat. Di Afrika ada yang begitu. Ya. Nah itu tidak boleh. Di Islam kalau ada yang begitu, gak boleh. Anda dokter nih. Ada pasien non-muslim datang, dikasih obat yang sengaja dosisnya tinggi supaya datang lagi. Dan tergantung kepada Anda. Syahadat dulu, kalau gak syahadat gak saya suntik. Ya kan, dosa itu. Ya, gak boleh. Ya, atau misalnya mengada-ngada. Ya, oh wudu deh pak, kalau bapak wudu minum obat ini langsung sembuh. Padahal memang obatnya harus itu misalnya. Itu dosa, gak boleh. Islam itu indah. Islam itu indah. Balik sini ya. Nah, Allah satu sifat ketuhanan. Kedua, ubudiyah. La ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Ya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Jadi jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitas ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah, niatkan lillah. Itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, "Qul huwallahu tujukan lillah." Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, enggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender. Diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang. Kualifikasinya antum yang dapat. Tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ketika anda lihatkan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan, gak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Untuk merawat nih ya, teman-teman santri begini. Tiba-tiba ada perilaku yang gak sesuai dengan harapan antum. Bisa kecewa. Saya rawat-rawat, saya begini-begini begitu. Ternyata perlakuan kamu begini. Padahal yang menitipkan rezeki juga Allah, yang menetapkan dia hadir di sini Allah, ya kan? Maka ketika muncul sifat itu, hilanglah kemudian keberkahannya. Tapi ketika semua diniatkan karena Allah, maka ada sifat bijak, tenang hati kita, kita bisa membaca, oh ini itulah tadabbur. Mungkin maknanya begini ya. Dia dititipkan supaya memotivasi kita lebih memberikan perhatian lagi. Kemudian perhatian itu tiba-tiba anaknya bisa berubah.